Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat iman serta kenikmatan kita bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Pada malam hari ini, di saat sebagian manusia mereka lari di dalam kegembiraan, kesenangan menyambut pergantian tahun di mana-mana seluruh dunia diberiakan, bukan hanya oleh orang-orang kafir tetapi juga sebagian kaum muslimin ikut di dalamnya. Dan ini fenomena yang terjadi setiap tahun dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, mungkin di antara kita pernah juga ada yang ikut di dalam meramaikan pergantian tahun ini. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kita mengenal al-haq, kita mengenal mana yang hak, mana yang batin, lalu kita meninggalkan semua kebatilan yang kita ketahui, kebatilan yang pernah kita kerjakan. Jadi kita iringi dengan taubat dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa hadir di tempat ini, bisa duduk bermajlis, kita mempelajari ayat yang Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari mengkaji syariatnya Allah. Dan ini adalah satu taqarrub yang besar, pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar, amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-nawafi ba'da al-fariq fariqah talab al-ilm. Karena musyabih utama nawab setelah kewajiban adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi la yaqdu syai, kata Imam Muhammad. Menuntut ilmu dimaksudkan ilmu agama, tidak ada yang mendinginya sedikit pun. Limsahat ni bagi siapa saja yang sahih siapa saja yang benar niatnya. Bagaimana seorang mempelajari agama ini menuntut ilmu, niat itu benar, sahih, dari ayyar fa'al jin nafsihi wa ghairihi. Itu orang yang menuntut ilmu meningkat dari menuntut ilmunya itu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, dan juga mengangkat kebodohan kepada orang lain. Inilah amalan sangat dia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man saka tariqan latamisu bihi ilman sahallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Ada apa yang menemukan di jalan dia mencari ilmu, ilmu agama, ilmu syariat, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga subhanahu wa ta'ala. Kita biasa berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberikan istiqomah kepada kita untuk terus menerus mempelajari agama Allah menuntut ilmu, karena banyak sekali perkara yang kita tidak mengetahui dalam masalah agama. Semakin kita belajar, semakin kita mengetahui diri kita ini dalam kejahilan, semakin banyak kita mengetahui bahwasanya masih banyak sekali perkara-perkara agama ini yang belum kita ketahui. Karena itu kita bersemangat sampai ajal menjemput. Tidak ada kemudian bahasan kita untuk berilmu sampai kapan. Kata Imam Abad Hattabah, sampai kita meninggal. Dan tahuilah bahwasanya siapa yang Allah menghendaki di antara hamba-hambanya al-khair, kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama ini. Kalau ada orang yang dulunya tidak pernah ikut majlis ilmu, lalu kemudian dia tertarik dan belajar mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah ini adalah merupakan satu tanda, satu alamat al-khair. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Muawiyah bin Sufyan, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kefaqihan, pemahaman terhadap agamanya. Karena seluruh kebaikan-kebaikan itu ada pada syariat Allah. Bagaimana orang mengenal yang baik kalau dia tidak mengenal syariatnya Allah dan mengenal agama ini? Tidak mungkin. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita menuntut ilmu. Kalau kita menginginkan diri kita ini di atas kebaikan, di antaranya kebaikan ilmu itu, kita meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan basir, dengan ilmu. Seperti apa yang terjadi pada saat ini, kita mengetahui bahwasanya merayakan tahun baru bukan dari Islam, bahkan tahun baru Islam sendiri, tahun baru sendiri tidak ada turunannya dari para sahabat dan para sahabat pendahulu kita. Mereka memberikan tong atau melaksanakan kegiatan-kegiatan menyambut datangnya tahun baru hijriah yang ada di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di zaman Umar bin Khattab menetapkan tahun hijriah, dan setelah tidak pernah mengadakan dan mengucapkan selamat-selamat. Dari mana itu berasal? Ini adalah dari syiarnya orang kufar. Namun kaum muslimin latah mengikuti mereka. Yangnya ini adalah perkara biasa. Satu kebiasaan, kebiasaan yang rutin yang terjadi. Padahal ini merupakan bagian dari ibadah kita. Bagaimana sejarahnya? Ini adalah timahnya, acaranya, kegiatannya orang-orang yang mereka merayakan hari tahun baru miladi sehi dengan mempersembahkan ujian-ujian acara-acara kepada dewa mereka, kemudian dan juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Padahal itu adalah perkara yang disebut oleh ulama kita, perkara yang jadi diperbolehkan mengambil bagian di dalam perayaan-perayaan mereka. Apa sih bentuknya ini? Sebagai atau bentuk dalam partisipasi merayakan hari raya. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis dari Ali Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari wa'd al-Imam Ahmad juga demi, kata Nabi SAW, tashabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk dari mereka, termasuk dari mereka. Dan siapa menyerupai sekop maka termasuk bagian dari mereka. Kita menyerupai mereka dan hal raya, dalam hal ada, dalam hal tertentu mereka yang mereka khususkan, mereka agungkan hari tersebut, lalu kita mengikuti mereka, menyerupai mereka di dalam perayaannya, maka termasuk bagian mereka. Dan sesuatu komen bahwa, dan ini juga termasuk antara bentuk dari wah sesuatu walad loyalitas pada mereka, kecondong kecinta pada mereka. Ini perkara dari perbolehan seorang muslim ketika akhir benar untuk berwala kepada orang-orang kafir. Wala kita, kecinta kita adalah kepada orang mukmin. Seorang mukmin dia harus memiliki sikap al-wala wal bara. Jadi berpartisipasi itu juga menunjukkan loyalitas seorang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengingatkan kepada kita kaum mukminin dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la takhudhu aduwwi aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan aduwi musuhku, yang musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengingkari Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang mensekutukan Subhanahu wa taala dalam musuh-musuhnya Allah. Wa'adakum, dan juga musuh-musuh kalian awliya, kalian jadi sebagai awliya wali, kalian jadikan mereka sebagai wali, penolong kalian, kecintaan kalian. Tulukuna lahum mawaddah, yang kalian berikan kepada mereka al-mawaddah, kecinta. Wa qad kafa bima ja'akum min al-haq, pada sungguh mereka terhakir, mereka telah kuning bima ja'akum, dari apa yang datang kepada kalian Islam, dari kebenaran. Allah mengingatkan kepada kita mukminin untuk tidak berwala kepada mereka. Di antara walanya tadi, mengikuti kegiatan mereka, bahkan ikut partisipasi, membantu mereka, menolong dalam kegiatan keagamaan mereka, menolong membantu dalam perayaan-perayaan mereka, ini tidak diperbolehkan kita. Karena ini untuk belajar. Kita kepada mereka, ya Allah subhanahu wa ta'ala, para kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa kunna man hada Allah wa rasulah fa kana ba'ahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mencapai satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'minuna man hada Allah wa rasulah, kalian akan mendapati mereka lalu kalian tidak akan mendapat satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan dia diwajibkan mereka memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jelas orang kafir adalah orang-orang yang musuhi Allah dan Rasul. Lalu kita memberikan kecintaan kepada mereka. Ini menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tentang ayat Allah, maka tunggulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkan keputusan. Al-Wahim Yahuwan Ibn Azani Allah Assalamualaikum. Dan berkala kita terlepas diri dari apa yang akan berkongsin dengan mereka. Mereka akan bertawaf di dalam perayaan-perayaan yang mereka dijaya. Tidak mengerti. Kita doa kepada mereka, mudah-mudahan mereka dijaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak diperbolehkan memberikan tahniah, ucapan-ucapan selamat, selamat tahun baru, atau selamat akhirat hari Natal, selamat tahun baru, tahniah. Hanya khusus bagi mereka. Di fatwa oleh Lajdaimah Komisi Fatwa Al-Mamlak Saudi Negeri Saudi, mengatakan la tajuzu tahniah hasil munasabat, tidak boleh memberikan ucap selamat dari perayaan-perayaan ini. Karena tidak bihal misruh, karena perayaan-perayaan dia tidak syariat, tidak syariatkan. Itu dah perayaan yang mereka, kita tidak bolehkan ucapan selamat kepada mereka. Ini sebagai pengantar mengingatkan kepada kita semua apa yang terjadi pada saat ini. Untuk kita tidak ikut sedikit pun, ada andil sedikit pun. Entah asalnya ada karena acara sebagai muslim yang akan berhari jauh buah karya dan merangka buat tahun bentuk pengaku pada malam ini. Ini kita ikhbal Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah, kita zikir kepada Allah, kita berbeda seperti yang utama yang beri Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kemungkaran terjadi. Kalau kita mau cari satu-satu, banyak sudah ada musim-musimnya, silapnya, campur baunya, dari mal menghapurkan uang, belum lagi bergerak menunggu saat-saat tertentu pergantian di tengah malam. Tidak ada manfaat sampai tidak sesungguh kena keduran. Banyak lagi kalau kita merinci pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ini menjaga kita untuk tidak terlibat sedikit pun dalam kegiatan seperti ini. Kita lanjutkan pembahasan kita betul-betul secara kita tauhid pada bab qaw ma sya'allahu wa syiddah. Bab ma sya'allahu wa syiddah. Bab tentang ma sya'allahu. Apa yang dikehendaki oleh Allah wa syiddah, dan apa yang dikehendaki oleh engkau. Jadi mandengkan syiah terhadap Allah dan kehendak manusia digaikan. Juga sudah pernah disimbab sebelumnya tentang ucap ini, tentang kalimat ini, yang sebaik mereka orang Arab dahulu mengucapkan ucapan seperti ini, masya Allah wa syiddah. Kita saat kita bukan orang Arab, tetapi mungkin mana kalau diartikan sama. Kalau kita dalam bahasa kita, apa yang kita coba dan kehendaknya kamu, menyamakan kehendak Allah dan kehendaknya makhluk, mempersamakan, maka dia perkara yang tidak diperbolehkan. Qasam Ibn Muttala bab qawul Masya Allahu Masya An Qutayya أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. كتب قيل Sahabi bahwasanya anak Yahudi Yahud Atabiyya sallallahu alaihi wasallam, sang Yahudi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia mengatakan kepada Nabi, innakum, sahabatnya, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian itu berbuat syirik. Yahud tahu juga syirik, sampai datang kepada Nabi dan sahabat mengatakan kalian ini bersyirik, kalian mengatakan masya Allah wa syiah takuluna wal ka'bah, kalian mengatakan wal ka'bah ketika bersumpah, bersumpah dengan ka'bah wal ka'bah, maka adalah sesuatu yang benar. Orang Yahudi ini mati tentang syirikan. Fa'arahun Nabi SAW, kan Nabi SAW memintakan mereka para sahabat, ya'aradu ayahlibu, kalau mereka hendak bersumpah ayyakul daknya mengatakan wa rabbil ka'bah, kan berrob, kan berrob, robnya ka'bah bukan ka'bah, karena bersumpah dengan makhluk itu tidak boleh. Bersumpah dengan makhluk seperti ka'bah tidak boleh, ataukah bersumpah dengan langit sama wal ard, bersumpah dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala diperbolehkan. Maka alifan yahlif billahi kan Nabi SAW, dan siapa yang berumpah hendaklah bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Rasulullah memerintahkan apabila mereka ingin bersumpah hendaklah mereka mengatakan wa rabbil ka'bah, ditambah pemilik ka'bah, wa yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan masya Allah summa syi'ta, diganti summa maunya dengan summa. Kalau yang pertama masya Allah wa syi'ta, ini kesyirik, syirik akbar, maka Nabi ganti dengan kalimat masya Allah summa syi'ta, apa dikendaki Allah kemudian dikendaki kamu, apakah summa enggak mempersekutukan Allah. Dalam bahasa Arab itu memiliki makna berbeda dengan qaw. Qaw itu limut al-jam'i, mutlak, gabungan. Ada summa ini tidak. Ya, tara'i. Setelah setelahnya baru terjadi. enggak sama. Yang faedah dari hadis ini disebutkan Syekh Al-Adin rahimahullah taala. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Yahudi. Tidak mengingkari Yahudi. Datang kepada Nabi mengatakan kalian berbuat dan tidak mengingkari. Karena apa yang disampaikan oleh Yahudi ini memang benar. Itu adalah ucapan kesyirikan. Sekalipun cara bolehnya yang tadi ini mendatangi Nabi Sallam tujuannya untuk mencela Nabi dan para sahabat, pun juga berbuat bukan sekadar ingin menyampaikan pemberitah, tapi maksudnya dia itu ingin mencela Nabi, tapi Nabi Sallam tidak mengingkari, karena apa disebutkan oleh Yahudi ini adalah kebenaran. Kemudian kita terima, jangan ditolak. Yang kedua disebutkan oleh beliau, asru'iyyat ar-ruju' ila al-haqqi wa in kana nabaha alayhi laka min ahli al-haqq. Masyru'iyyat disyariatkan ar-ruju' ila al-haqq, untuk kembali kepada kebenaran. Ini syuru'. Kalau kita diingatkan tentang satu kesalahan yang kita lakukan, ini salah, ini benar, ini benar, maka dianjurkan dan diharuskan kita rujuk kembali, kita ambil memegang hak tadi, sekalipun yang memberikan peringatan itu adalah orang termasuk al-haq, bahkan orang-orang al-masih, al-masih. Kita berbuat salah, diingatkan salah, benar begini. Kalau memang itu kebenaran, kita terima, kita rujuk. Jangan karena orang yang menyampaikan itu orang bersiar atau kakak dari kalangan kita, bukan dari teman kita, bukan golongan kita, nah, itu hak yang disampaikan, ilmunya ada. Dan jelas kita akan apa yang kita lakukan itu adalah misi al-haq, lalu kita nolak, tidak terima. Bagaimana di sini Yahud menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, karena apa yang sampaikan dari hak, maka masyru' kita kembali kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan itu benar kepada kita, kalau memang itu hak benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya, kita rujuk. Sekalipun musuh kita yang mengatakan atau menyampaikan hak tadi, kita rujuk, kita kembali kepada hak yang tinggal di masyarakat. Kemudian yang ketiga padanya adalah yang bagi dan irsyai yubayyir ila syai' qarib minhu. Selayaknya apabila merubah sesuatu, hendaklah merubah sesuatu itu kepada yang lebih dekat dengannya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum yaqul rabbil ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rabbil ka'bah, kan dekat. Yang mula awal Ka'bah, maka dan itu adalah sesuatu yang enam sal bersumpah dengan Ka'bah adalah diperbolehkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gantinya dengan yang sangat dekat, ditambahnya orang di Ka'bah. Mereka juga masyaallah itu masyhita ganti dengan kata umma. Maka ini faedah bagi kita, usahanya selayaknya ketika mengganti suatu berganti kepada suatu yang masih dekat dengan yang diganti tadi, tetapi hak hakikat batin. Safar bin Imran ini rahimahullah, di dalam hadis ini disebutkan Surahman hasan fihi bayan, ada belasan nahya bayan nahi anil halim Ka'bah, larangan bersumpah dengan Ka'bah. Tidak boleh seorang bersumpah dengan Ka'bah. Ma'annaha bayi Ka'bah adalah Baitullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki bayan, yang kaum muslimin melakukan ibadah sana. Ibadah haji merupakan rukun Islam. Mereka berhaji di bima, mereka bawa di sana. Mereka umrah, mereka haji di sana. Memiliki kemuliaan baik. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk bersumpah dengannya, karena ini adalah merupakan satu kesyirikan, satu bentuk kesyirikan. Tidak ada seorang yang bersumpah kepada selain Allah, apapun itu dan siapapun, setinggi apapun martabat dan derajatnya, bahkan kepada para malaikat pun tidak boleh kita bersumpah dengan nama malaikat Jibril wa Mikail. Malu Allah paling dekat kepada Allah, para malaikat, para rabbin, juga juga nabi. Tidak boleh bersumpah dengannya. Namun engkau melihat apa yang terjadi di tangan manusia pada hari ini, di zaman beliau, setahun yang lalu lebih, sebagian ada di antara mereka bersumpah dengan Ka'ab dan minta kepada Ka'ab, minta dia kepadanya sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal diketahui bahwa Ka'ab itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa memberikan mudharat, tidak bisa berbahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Namun sebagian minta ke sana, sama dengan minta kepada kuburan, minta kepada kuburannya Rasulullah ketika melaksanakan ibadah umrah atau haji, minta kepada Ka'bah supaya dipenuhi hajahnya, juga minta kepada kuburan, bukan berbagi kuburan orang yang dibagi atau kuburan Rasulullah SAW. Perkara yang diperboleh minta kepada orang sudah mati siapa? Sekalipun ke Rasulullah SAW, kita tidak boleh minta hak kepada dia, karena tidak mampu. Orang sudah meninggal. Ini adalah perkara pilihan. Tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, bahkan diharamkan minta kepada Ka'bah dilui hajanya atau diselamatkan dari musibah. Inama tarbau ibadi qawaiha wal ibadah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah adalah tawaf saja. Tawaf di sana dan ketentuan ketentuannya, wal ibadah indah, dan ibadah di sisi Ka'bah salat. Wajalah bilma kiblat, dan menjadi kiblat umat ini, kiblat kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah. Katawab di kabar nusru tawab juga lidaran. Kemudian kalau bisa mencium Hajar Aswad, cium. Umar bin Khattab Allah Ta'ala dia kabar tawab dan mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan ini alam anda hajar, sungguh aku tahu kamu itu adalah batu, la tanpa kata itu tidak akan memberikan manfaat, tidak juga akan memberikan bahaya. Batu laulah anni ra'aytu Rasulullah SAW yukabbillah ma qabbaltu. Kalau aku tidak melihat Nabi mencium, aku tidak mencium. Ini Umar Khattab radhiyallahu anhu tidak mengagungkan Hajar Aswad, sekalipun Hajar Aswad ada di Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Kalau Rasulullah aku tidak melihat Nabi mencium, aku tidak mencium. Nah, kamu itu baru tidak bisa berikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa berbahaya. Maka itu pula dengan Ka'bah. Kita bisa disyaratkan ibadah tawaf. Adapun selain itu seperti berdoa meminta kepada Ka'bah langkah dipenuhi hadisnya. Ini dalam masyur walhaliha walwawadu dan bersumpah. Nah, dengan Ka'bah bawa dan minta kepada apa perkara itu? Kais ayat kalam bainama yusak wa manna. Maka kata bedakanlah wahai orang-orang yang terkalam, orang-orang yang balik berakal muslim kalam yang dibebani syariat, maka bedakan antara mana yang syariatkan dan mana yang dilak. Baik khalafat yang khalafat Tuhan menjahat nas, sekalipun menyelisih orang-orang Tuhan yang manusia, kamu jangan ikut mereka. Sekalipun sendiri, semua rombonganmu itu berdoa kepada Ka'bah, bersubah dengan Ka'bah, kamu sendiri jangan ikut. Karena tentang perkara disiapkan, maka perkara yang dilarang. Kemudian qalu ya mubtashiquna taquluna ma syaa Allah wa syaa. Ucapan Yahud, sesungguhnya kalian itu mempersekutukan Allah, kalian mengatakan syaa Allah wa syaa, kalian mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki kamu, yang maka kehendak Allah dan kehendak manusia. Walau wajah tahu masyak, seorang hamba, sekalipun seseorang itu memiliki mania, memiliki kehendak, kita semua punya kehendak. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau salat, ini kan semua kehendak. Manusia punya kehendak. Bahasa itu ya, lima syadilah dan kehendaknya manusia itu ikut pada kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak kita itu ikut kepada kehendaknya Allah. Kita tidak bisa berkehendak kecuali Allah menghendaki. Kita berkehendak. Walakun walau ayyasha syai' illa yakana Allah qad sya'ahu. Dan seorang itu tidak akan mampu untuk berkehendak terhadap satu kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala kehendakinya. Kita tidak bisa berkehendak terhadap sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla telah menghendakinya. Kama qala ala liman syaa'a minkum yasqin wa ma tasha'u la yasha Allahu bil alamin. وما تشاؤون إلا يشاء الله. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Dan banyaklah dalam ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya kehendak manusia itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. وما تشاؤون إلا يشاء الله. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bihadzal ayat hadis ini dan hadis-hadis yang datang tentang kehendak, salah kehendak karena Allah Subhanahu wa taala kehendak. Nah, manusia ini bahkan bantah kepada golongan yang menyimpang di dalam Islam. Ada golongan yang mereka itu meniadakan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, meniadakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-Qadariyah dan Mu'tazilah. yang mereka ini menolak adanya at-taqdir, qadar, sesuatu yang menetapkan sesuatu dan makhluk. Ini qadariyah. Bahkan hanya orang yang ulunya qadariyah, mereka yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Ada golongan qadariyah yang berkeyakinan seperti ini. Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi, baru Allah tahu. Allah tidak tahu sebenarnya sebulan tabrak pun, baru Allah mengetahui setelah tabrak. Ini yang dikafirkan qadariyah seperti ini, karena mereka meniadakan ilmu Allah, menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qadariyah Mu'tazilah yang mereka menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merapkan bahwa saya makhluk itu punya kehendak yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini mereka, kalau ahlu sunnah meyakini bahwasanya kehendak manusia itu mesti dia mengikuti kepada kehendak Allah. Kalau mereka ini qadariyah wa mu'tazilah memiliki keyakinan bahwasanya seorang atau manusia itu punya kehendak yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dikehendak, manusia dikehendak, namun kehendak berbeda dengan kehendak manusia. Dan nanti ada penjelasan masalah ini, kalau ini dalam berikutnya nanti akan ada bab khusus tentang orang-orang yang mengingkari takdir Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Fatamassaku bil kitab was sunnah. Mereka alusnya itu berpegang kepada kata sunnah dalam bab ini, dalam bab al-syia wal qadar, dalam bab takdir, dalam bab al-masyia kehendak, dan selainnya. Dalam semua urusan, dalam beragama ini ahlus sunnah berpegang itu kepada kitab dan sunnah, bukan dia kembali kepada akalnya. Wadahu an-nasiyah adalah tabiatul masyadilah. Mereka keyakinan penting bagi kita bahwasanya keyakinan yang sunnah adalah kehendaknya seorang hamba itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu tabiat lima syadilah ta'ala kulli syi'in. Maiwajibu masyarakatullahi wa yukhalifu min afalikat wa akwalif. Dari perkara yang jujur kesalahan Allah atau menyelisi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan banyak dan ucapan mereka. Likul nasyiyati falkul nasyiyati khairadati, maksudnya itu dengan dan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan mencintainya, dan apa yang menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dari hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian kur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Walau Allah diibadil kufar, dan Allah diibadil kepada hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardhahu lakum, dan jika kalian itu syukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kalian. Kalau seorang hamba dia mencocoki apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ridho kepada dia, cinta kepada dia. Dan apabila para hamba itu menyelisihi, saatnya Allah Subhanahu wa taala maka akan benci kepada hamba tersebut. Sebagaimana ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala benci kepada kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada keimanan, bersyukur kepada. Wahid, dan juga dengan ini bayan anna al-halid bil habas syirkun ya darabes syirahman, bahwasanya dalam hal ini bersumpah dengan Ka'bah merupakan kelikan. Fa'ina Nabi SAW harrad Yahud akuli nakum ikun, karena Nabi SAW itu menerarkan, menetapkan, benarkan ucap Yahud yang mengatakan nakum ikun, sekalian itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala, kemudian kata Syekh Ahmad bin Wahab rahimahullah, alahu aydan an Ibn Abbas anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta, fa qala aj'alni lillahi iddah qul ma syaa Allah wahdah. Dan juga datang dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallahu wa syi'ta." Yang ngomong kepada Nabi, "Masyaallahu wa syi'ta." Faqala, maka Nabi mengatakan kepadanya, "Ja'altani ilaika." Apakah kau menjadikan aku ya Allah sebagai tandingan? "Qul masyaallahu wahda." Maka katakanlah, Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Allah saja, Allah saja. Karena kalau seorang mengatakan Masya Allah, kita ini karena Nabi SAW berarti menjadikan nah, seseorang ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah istifhah, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah ini Nabi? Tentunya pertanyaan kami mengingkari apa yang diucapkan oleh laki-laki tadi, karena menjadikan diri beliau sebagai tandingan bagi Allah karena menyamakan dalam kehendak, padahal kehendak manusia itu tabiat mengikuti kehendaknya Allah, bisa disamakan. Tidak, kalau sunnah itu mengikuti dari awal sebelumnya, maka ini diperbaikkan. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan kepada orang ini, Masya Allah, dan katakanlah apa yang mendengar Allah saja, tidak usah jangan mengatakan wasta, nah, juga kehendak. Khairul rahimani rahimullah, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita akan pada pertemuan berikutnya. Nakhdhi adqal. Subhanallahi walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.